وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، حاضرين rahimani wa rahimakumullahu jami'an, walhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taufiknya dia berikan berbagai macam kemudahan bagi kita untuk kembali menuntut al-ilmu yang merupakan afdhal a'mal, termasuk seutama-utamanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti tanda Allah cinta kepada seorang hamba, bukti tanda bahwasanya Allah ridha kepada hambanya ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut. Dan ketika Allah menghendaki suatu kebaikan, tidaklah hamba tersebut diberikan harta. Bukan pula hamba tersebut diberikan berbagai macam materi daripada bagian dunia. Akan tapi hanya saja hamba tersebut akan diberikan ilmu. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki bagi hambanya suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan hamba tersebut terhadap agamanya. Allah tidak berikan harta, Allah tidak berikan kekuasaan, akan tapi Allah berikan ilmu kepada hamba tersebut. Di antara ilmu yang akan kita pelajari di sini adalah ilmu tentang adab seorang muslim terhadap Rabbnya, adab seorang muslim terhadap dirinya, adab seorang muslim terhadap Rasul sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab terhadap manusia secara umum. Sampai atau kitab yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, sampai ucapan Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, bab al-wa'adhu atau al-wa'adhi, bisa dibaca wa'adhu, bisa dibaca wa'ad, bab tentang anjuran-anjuran. Al-wa'ad artinya peringatan. Al-wa'ad bisa juga diartikan nasihat-nasihat yang sifatnya mengena ke dalam hati. Wal-iqtisadu fihi, dan anjuran untuk tidak memanjangkan nasihat. Ketika seorang memberikan nasihat-nasihat, mengingatkan kepada takwa Allah, itu adalah perkara yang sangat utama. Akan tapi dianjurkan pula ketika seorang memberikan nasihat, jangan berpanjang-panjang, jangan berlama-lama. Akan tapi dengan cara yang ringkas. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hujjah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah mereka manusia ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu, ajak mereka manusia agar mereka menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan metode, Allah sebutkan tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Yang pertama bil hikmah, yang pertama adalah dengan cara kebijaksanaan, dengan cara yang hikmah. Dan hikmah di awal kalinya adalah dengan perkara-perkara yang menyentuh hati, kelembutan. Sebagaimana dakwahnya Musa dan Harun alaihissalam kepada orang yang paling kafir yang pernah Allah ciptakan setelah Iblis, yaitu Fir'aun, la'natullah alaih, yang dia dengan sombong dan angkuhnya, dia katakan kepada rakyat, dia berkata dan dia berpidato di hadapan seluruh manusia dengan ucapan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, aku adalah sesembahan kalian yang kalian wajib untuk menyembah saya. Raja Mesir yang paling zalim, Fir'aun, semoga Allah melaknatnya. Akan tapi orang yang paling kafir sekali, meskipun dia kafir, meskipun dia orang yang paling ingkar pada zamannya, akan tetapi al-Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala tidak mengandalkan perasaan di dalam berdakwah. Tetap yang paling dinomor satukan adalah ilmu. Perhatikan firman Allah. Ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah, penuh dengan nasihat, dan diawali dengan kelembutan. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Katakanlah oleh engkau wahai Musa, katakan pula oleh engkau wahai Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun yang paling terlaknat, manusia paling kafir pada zamannya, قَوْلًا لَيِّنًا. Ucapkan dengan ucapan-ucapan yang lembut. Padahal kita sudah mengetahui bagaimana kiprahnya seorang Fir'aun al-la'in, seorang Fir'aun yang terlaknat, yang paling kafir pada zamannya. Akan tetapi Allah yang maha lembut, dia mengharapkan, dia menginginkan, dia menghendaki bagi hambanya, agar hamba tersebut mendapatkan hidayah. Karena kehendak Allah terbagi menjadi dua. Kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah. Adapun kehendak Allah yang sifatnya kauniyah itu mesti terjadi. Kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, kejadian-kejadian yang mesti terjadi itu pasti akan terjadi. Seperti Allah menghendaki ada keimanan dan Allah menghendaki ada juga kekufuran. Kemudian kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah, kadang Allah tidak menginginkan terjadi dan kadang Allah menginginkan terjadi. Seperti imannya Abu Bakar. Seperti imannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Awalnya Umar ibn Khattab adalah seorang yang kafir. Allah menginginkan agar seluruh manusia beriman. Di antaranya, Allah masukkan Umar ibn Khattab masuk ke dalam Islam. Berarti, Allah menghendaki Umar ibn Khattab masuk pada keimanan. Kehendak syar'inya. Tapi di lain hal, ternyata Allah tidak menghendaki Abu Talib untuk masuk ke dalam al-Islam. Ini kehendak Allah yang dikatakan syar'inya. Dan tentu kehendak-kehendak ini memiliki hikmah yang sangat besar. Agar mereka tidak takjub dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Mereka yang sudah beriman, mereka yang sudah mengerjakan banyak amalan yang saleh, jangan merasa takjub. Karena sungguh mereka melakukan amalan-amalan yang saleh, itu pun dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melihat kehendak Allah yang jelek terjadi, rusak kekufuran, maka hendaknya mereka bergembira. Bergembira dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dirinya dari kekufuran, dari berbagai macam perkara-perkara yang buruk. Maka Allah menginginkan kepada Fir'aun agar dia mau menerima hidayah dengan kelembutan. Firman-Nya kepada Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Diharapkan orang ini akan mengingat dengan ucapan-ucapan yang lembut. Ucapan-ucapan yang santun dan sopan, untayan-untayan kata yang dirangkai dengan seindah mungkin, agar orang yang mendengarkannya mau mengikuti apa yang disampaikan. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha, atau diharapkan orang ini akan tahu. Ketika sudah mengingat Allah, ancaman-ancaman Allah dan janji-janji Allah, maka diharapkan orang ini akan takut dan kemudian akan melakukan amalan yang saleh. Hikmah, dengan cara yang hikmah, bijaksana. Kemudian wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik. Ketika seorang diberikan nasihat dengan cara yang paling lembut, diberikan nasihat-nasihat yang atau petuah-petuah yang paling lembut, yang paling ringan, yang paling halus sekalipun diberikan, ternyata tidak kena, maka naik tingkatannya. Diberikan nasihat-nasihat mau'izah dengan ditakut-takuti. Seperti siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan itu, ingatlah. Allah memiliki makhluk yang bernama Jahannam. Yang Jahannam tersebut tidak akan meninggalkan satu orang manusia pun kecuali akan dilahapnya. Hati-hati, diajak. وَجَدِلْهُمْ بِلَّذِهِ يَأَحْسَنُ. Maka tingkatan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَجَدِلْهُمْ بِلَّذِهِ يَأَحْسَنُ. Kalau orang ini diberikan nasihat yang halus tidak menerima, diberikan rasa takut, diancam bahwasanya Allah memiliki adab yang keras, tidak kena juga, maka wajadilhum billahi dia ahsan, maka debatlah. Ajak orang ini untuk adu argumen terhadap apa yang ada pada diri. Tafsir ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan tafsir yang sangat bagus, dia terangkan kepada kita. Berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 195. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, ja'ala subhanahu maratib ad-da'wa bihasbi maratib al-khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tahapan-tahapan dakwah sesuai dengan tahapan-tahapan manusia. Sesuai dengan tingkatan-tingkatan manusia. Fal mustajib. Maka tingkatan yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala. Fal mustajibul qabilul zaqiyul ladhi la yu'alilul haqqa. La yadahu yud'a bitariqil hikmah. Kalau kalian menghadapi manusia yang sifatnya mustajib, orang ini mudah untuk menyambut seruan apa yang kalian seru. Al-Qabil, mudah untuk menerima nasihat. Al-Zaki, orang ini cerdas, tahu kebaikan dan tahu keburukan dan dia akan memilih kepada kebaikan. Cerdas orang ini. Al-Ladhi la yu'anidul haq, yang orang ini tidak punya penyakit di dalam hatinya berupa penentangan terhadap al-haq. Ketika disampaikan sallallahu, ketika disampaikan Al-Qur'an, ketika disampaikan Al-Sunnah, orang ini tidak akan menentang. Wa la ya'ba, tidak pula dia akan menolak. Maka yud'a bi tariqil hikmah. Maka kalau kalian menghadapi manusia yang seperti ini modelnya, maka ditempuh. Jalan dengan cara yang hikmah. Awal dengan kelembutan. Dengan ucapan-ucapan yang santun. Dengan untayan-untayan kata yang menyentuh hati, bukan menyinggung perasaan. Ini dakwah yang paling bagus. Yang pertama. Wal-qabil, ada pun tahapan manusia yang kedua. Wal-qabilu alladhi indahu naw'u ghaqqatin wa ta'akhurin yud'a bin naw'idatil hasan. Jenis yang kedua, manusia yang tingkatan kedua, sebetulnya, orang ini menerima. Kalau disampaikan al-haq, kemungkinan orang ini akan menerima. Menerima dakwah, seruan-seruan yang disebutkan firman Allah, yang disebutkan ucapan-ucapan Nabi, sabdanya yang mulia, orang ini akan menerima. Akan tapi alladzi indahu naw'u ghaflah, hanya saja orang ini memiliki sifat-sifat lalai, sedikit meremehkan, wa ta'akhur atau menunda-nunda, suka mengulur-ulur amalan yang saleh. Seperti menunda-nunda puasa, menunda-nunda salat jamaah, mengakhirkan waktu-waktu afdaliyah. Maka orang seperti ini, yud'a bil maw'idhatil hasanah. Maka orang ini diseru dengan nasihat-nasihat yang benar. Apakah arti maw'idhatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik di sini? Wa hiyal ulum amru wa nahyu al-maqrunu bi rabbah wa rahbah. Maka orang yang seperti ini, orang-orang yang terlalaikan dengan permainan, orang-orang yang suka mengulur-ulur nanti saja taubatnya kalau sudah tua, demikian. Umumnya manusia. Maka diingatkan orang ini. Diajak kepada perintah-perintah Allah, diajak kepada larangan-larangan Allah agar ditinggalkan al-makruh akan tetapi. Ketika kalian menyeru orang ini, kalian perintahkan untuk melakukan suatu amalan, atau kalian larang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, dengan rabbah wa rahbah. Kalian ingatkan, dengan kalian campurkan, kalian kaitkan dengan rabbah. Rabbah itu seruan dengan sebut janji Allah. Kalau kamu melakukan ini, ingatlah. Allah memiliki surga yang di dalamnya demikian dan demikian. Kamu akan dinikahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bidadari-bidadari yang senantiasa terawan. Tidak akan pernah kenal tua. Dan ketika kalian larang orang seperti ini, kalian kaitkan pula dengan rahmah. Jangan kamu lakukan ini. Kamu campur, kamu ancam dengan neraka. Rahmah. Ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu minum khamr. Jangan kamu berzina. Kalau kamu melakukan ini dan itu, maka hati-hati. Allah memiliki makhluk yang bernama Jahannam. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepadanya. Ini makna maw'idah al-hasanah. Al-maw'idah al-hasanah. Kemudian yang ketiga, jenis manusia yang difirmankan oleh Allah, wajadilhum bilati ya ahsan, dan tetaplah mereka dengan cara yang paling baik. Subhanallah, al-Islam indah sekali. Ketika menasehati saudaranya yang sifatnya qabil, yang sifat hati tidak akan menentang kalau Allah, tidak akan menentang sabda Rasul yang mulia, maka dengan cara-cara yang lembut. Seperti seorang ahlus sunnah. Seorang yang sudah kenal ilmu, seorang yang sudah kenal manhaj nubuwah, seorang yang sudah kenal manhaj yang sangat indah ini, seorang ahli sunnah, sunni, salafi, maka dakwahlah, serulah mereka ketika mereka keliru dengan cara yang paling baik. Dipikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Dirangkai kata sebaik mungkin. Terlebih ketika sudah menghadapi orang yang lebih tua daripada diri. Ketika dia akan menyeru, ketika dia akan menasihati orang yang lebih tua, maka digunakanlah bahasa-bahasa yang santun, penuh dengan penghormatan. Ini kalimat-kalimat yang baik. Karena ini termasuk firman Allah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian dengan nasihat-nasihat yang mengena. Dan tipe yang ketiga adalah orang-orang yang menentang. Yang orang ini, kalau tidak dijelaskan secara gamblang, kalau tidak dibongkar, kalau tidak dikeluarkan syubhat yang menempel di dalam dadanya, yang tercokol di atas kepalanya, kecuali dengan hujjah, maka ditentang orang ini dengan perlu. Yang jenis ketiga adalah al-mu'adid al-jahid. Orang yang suka menentang al-jahid. Bahasa mungkin bahasa mudah untuk diterjemahkan, ngeyel. Orang yang suka ngeyelan. Maka orang seperti ini yujadil. Maka orang ini didebat, akan tapi dilatihiyah. Dan dengan cara yang paling baik. Bukan dengan cara yang kasar. Karena inti daripada dakwah adalah menyelamatkan manusia daripada jahanam. Menyelamatkan manusia daripada kehinaan di dunia wal akhirah. Itulah fungsi dakwah. Bukan fungsi dakwah adalah berbanyak-banyak kelompok, berbanyak-banyak pengikut, atau dicintai banyak manusia. Bukan. Bukan itu dakwah. Dakwah adalah menyelamatkan manusia daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah adalah menyeru manusia agar mereka manusia yang diseru untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita menyeru amar ma'ruf nahi munkar, maka tujuan utama selain kita mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kita harapkan orang yang kita seru, orang yang kita dakwah agar dia mendapatkan rahmat Allah, agar dia menjauhkan dirinya daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Rahul Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih, ketika Rasulullah memiliki seorang pembantu pemuda dari kalangan Yahudi. Lihat bagaimana Rasulullah. Rasulullah adalah ahli tauhid, orang yang paling tahu sikap menyikap. Akan tapi ketika menyikapi seorang yang kafir, bukan harbi, seorang kafir yang masih bisa dinasihati. Seorang kafir yang sifatnya kitabi, yang sifatnya cuma sekedar seorang yang mu'ahad. Seorang yang mengikat perjanjian dengan kaum muslim. Boleh. Seorang mengambil pembantu dari seorang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW mengambil pembantu seorang pemuda Yahudi. Ternyata seorang pemuda Yahudi ini sakit. Dan sakitnya ternyata sakit yang akan menghantarkan kepada kematian. Maka Rasulullah SAW mendatangi pemuda tersebut. Kemudian mengucapkan kepada pemuda tersebut dengan kalimat yang banyak riwayatnya, Imam Bukhari meriwayatkan dengan kalimat asli. Islamlah kamu wahai pemuda. Dan rapat yang lain dikatakan, ya gulamkun la ilaha illallah. Katakan, la ilaha illallah. Maka sebelum pemuda ini masuk pada Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sakit ila ahli. Pemuda ini, anak muda ini menatap kepada bapak. Ka'annahu yasta'zin. Seolah-olah pemuda ini meminta izin kepada bapak. Wahai bapakku, apakah boleh? Wahai bapakku, apakah saya diizinkan? Mengucapkan la ilaha illallah. Apakah saya boleh ikut agama Muhammad? Maka sang bapak mengatakan, Abi Abul Qasim. Ikut. Apa yang diinginkan oleh Abul Qasim? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang bapak percaya kepada Abul Qasim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perannya sangat besar. Rasulullah tidak pernah mengucapkan ucapan yang kecil. Rasulullah tidak pernah mengucapkan ucapan yang fahish, mutafahish. Ucapan-ucapan yang mungkar. Ucapan-ucapan yang syatam. Sifatnya adalah cacian dan maksiat. Tidak pernah. Kecuali pada tempatnya. Maka ketika sang Yahudi, seorang bapak ini melihat perangai Muhammad yang sangat indah. Melihat perangai Muhammad SAW yang penuh dengan kemuliaan. Maka sang bapak percaya. Kalau anaknya ikuti jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sang bapak mengatakan ati abal qasim, ikuti apa yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap akhlak yang baik, Sebab seorang memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki perangai yang bagus, perangai yang mulia, maka dia akan dipercaya bukan hanya kepada setiap kaum muslimin, bahkan orang kafir pun akan percaya. Sebagaimana seorang bapak ini ketika anaknya diajak Islam, maka dia percaya. Karena Muhammad tidak akan mencelakakan manusia. Karena Muhammad tidak akan menghinakan, tidak akan mencelakakan, tidak akan menghinakan manusia. Karena tutur katanya yang bagus dan perbuatan dan akhlak yang sangat indah. Maka sang bapak mengatakan, hati Abul Qasim, ikutilah apa yang diinginkan Abul Qasim. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak tersebut mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Fatuhiya. Kemudian ternyata anak ini wafat. Anak ini meninggal. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata beliau tidak memuji dirinya. Beliau katakan, alhamdulillahilladzi anqadahu Allahu minan nar. Wahdahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, segala puji syukur hanya milik Allah. Penuh dengan pengagungan, penuh dengan pujian. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan anak ini daripada adab neraka. Dia dakwah ikhlas di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyeru manusia, dan ketika manusia yang diseru mau menuruti apa yang diseru, bukan berbangga dengan dirinya, bukan berbangga dengan hatinya, tapi dia puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia memuji Allah? Kenapa nanti kita puji Allah subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang diseru telah selamat daripada adab neraka. Dari sini pun menunjukkan bahwasanya kalimat La ilaha illallah seandainya diucapkan dengan penuh keikhlasan dan tahu maknanya, meskipun di akhir hayat orang ini meninggal dan belum pernah melakukan amalan-amalan yang saleh, maka kalimat tersebut nafi', memberikan manfaat. Sebagaimana seorang Yahudi yang belum pernah sholat tentunya. Seorang Yahudi yang tidak pernah melakukan amalan yang saleh, ternyata di akhir hayatnya dia ucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ternyata mendapatkan pujian dari Rasulullah. Setelah Rasul memuji Allah, alhamdulillah, ternyata orang ini dikatakan dia selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ilmu at-tauhid. Pentingnya ilmu kalimat La ilaha illallah yang hendak seorang muslim memperhatikan dirinya. Dia kasihani dirinya. Dia sayangi dirinya untuk senantiasa semangat mempelajari kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat La ilaha illallah akan menyelamatkan seorang hamba daripada azab. Lihat bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sedang. Kenapa orang ini diseru, kemudian mau menerima seruannya, kemudian kita harus memuji Allah, karena orang ini selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa da'wah. Inilah yang dikatakan dakwah. Menyelamatkan manusia daripada azab Allah dan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Bukan dakwah mencari permusuhan. Bukan dakwah berbanyak-banyak pengikut. Dan Allah SWT. Kita masuk kepada hadis yang pertama. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكرنا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكرنا suka memberikan peringatan kepada kami. Majlis. Di kulli khamisin, pada setiap hari Kamis. Pada setiap hari Kamis, beliau senantiasa mengingatkan kami dengan pelajaran-pelajaran, dengan firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajul. Ternyata ada seorang lelaki berkata kepada beliau, Ya Abu Abdurrahman, dengan ucapan, wahai Abu Abdurrahman. Perhatikan, ketika mereka, para mustafid, mengambil kepada gurunya, menimba ilmu kepada gurunya, mereka tidak memanggil namanya. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang dipanggil bukan ya Abdullah, tapi yang dipanggil Abu Kunyah. Sebab itu mereka para ulama yang terhormat, rahmatullah alaih atau hafizahullah ta'ala, menasihat agar kita membiasakan memanggil orang dengan nama kunyah atau kunyah, Abu Kunyah. Akan tapi tentunya yang paling bagus adalah sesuai dengan apa yang dia cintai. Karena mungkin ada juga sebagian orang tidak punya nama kunyah, maka tetap yang dipanggil adalah nama yang paling dia senang. Dia senang dipanggil Abu, maka panggil Abu Kunyah. Dia senang dipanggil Mas Kunyah, sih. Panggil dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan penghormat. Ini akhlak seorang Ahlus Sunnah. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Dan biasa mereka para tabi'in, mereka biasa memanggil guru-guru mereka, para sahabat dengan nama kunyah. Seperti Mujahid memanggil Ibnu Umar dengan Abu Abdurrahman. Ketika bertanya tentang umrah, Mujahid bersama Urwah bin Zubair rahimahumullah berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum dengan ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, berapa kali Rasulullah umrah dalam seumur hidup? Maka Ibnu Umar mengatakan arba', empat kali. Disebutkan bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Dan mereka yang sangat bagus sekali. Ketika Ibnu Umar keliru menyebutkan bulan, Rasulullah disebutkan bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ternyata beliau menyebutkan bulan Rajab di antaranya. Padahal Rasulullah tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Dan perkara yang sangat indah pada diri Mujahid, Urwah bin Zubair, ketika mengetahui gurunya ini keliru, Ibnu Umar telah keliru menyebutkan bulan. Padahal Rasulullah tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Akan tetapi seorang murid yang penuh dengan adab, akhlak yang sangat bagus kepada guru, akhlak seorang ahlus sunnah kepada ahlus sunnah, akhlak seorang salaf, ketika hendak menyangka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, mereka tahu bahwasanya posisi mereka adalah posisi sebagai seorang murid. Mujahid Ibn Jabr dan juga Urwah bin Zubair hanyalah seorang tabi'in, sementara itu Umar adalah seorang yang pernah menemani Nabi, seorang yang syarat dengan keutamaan. Maka ketika hendak menjangka orang yang penuh dengan keutamaan, maka masalah diangkat kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ketika seorang hendak menjangka orang yang punya keutamaan, maka yang paling berhak untuk menjangka orang ini adalah orang yang punya keutamaan juga. Maka dilaporkan kepada seorang yang punya keutamaan juga dari kalangan sahabat, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka ketika bertemu dengan Aisyah di dalam Masjid Nabawi, maka Mujahid melemparkan masalah ini kepada Urwah bin Zubair. Karena Urwah bin Zubair adalah keponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka Urwah bin Zubair, dia tahu bapaknya Urwah. Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam, suaminya siapa? Suaminya siapa Zubair bin Awwam? Zubair bin Awwam punya istri. Siapa istrinya? Ada yang tahu? Zubair bin Awwam mendapatkan seorang istri, saudarinya Aisyah. Kakak. Binti Abi Bakr juga sama. Siapa? Asma. Asma binti Abi Bakr. Radhiyallahu ta'ala. Maka dia bertanya. Bertanya kepada ibunda Aisyah. Dan ucapan dia, ummatah, alam tasma' ma yaqulu Aba Abdurrahman. Jadi, alam tasma'i, apakah anti wahai ibuku? Dengan paling panggilan ini, ya ummatah, wahai ibuku. Dalam Muslim disebutkan, ya ummal, ya ummal mu'minin, wahai ibunda kaum mu'minin. Wahai ibuku, apakah kamu tidak dengar? Ucapan Aba Abdurrahman disebutkan punya. Ketika hendak menyangka Ibnu Umar, sahabat yang mulia, maka mereka tidak akan menyanda langsung kecuali menyanda kepada orang yang punya utama lebih. Yang ternyata Aisyah. Radhiyallahu ta'ala. Perhatikan kasih sayang Aisyah. Perhatikan akhlak seorang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala. Seorang ahli sunnah. Seorang salafus salih. Salaf yang salih. Mengatakan, sebelum menyanda sahabat yang lain. Sebelum menyanda sahabat yang kering. Maka beliau menggunakan kalimat yang sangat bagus. Menguntai kata, merajut kata-kata yang sangat indah. Kata-kata yang menyentuh hati bukan kalimat-kalimat yang pedas, kalimat-kalimat yang akan menyinggung perasaan orang yang dengar. Tidak demikian. Akhlak mereka para salaf ketika hendak menyanggah adalah disisipkan dengan kalimat doa. Sebelum menyanggah, beliau katakan, Rahimahallahu Aba Abdirrahman. Subhanallah. Hendak menyanggah. Aisyah radhiyallahu ta'ala wanita yang paling fakih terhadap din, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, muhaddisah, seorang ahli hadis perempuan. Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika hendak menyanggah Abdurrahman atau Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala umar, maka beliau mengawali dengan rahmah. Dia katakan, rahimahullahu Abu Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Dalam lafaz Muslim disebutkan atau lafaz Bukhari mengatakan, "Ghafarallahu Abu Abdurrahman." Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Ini akhlak yang harus kita hiasi pada diri-diri kita. Ketika kita menjumpai saudara kita, ketika kita menjumpai sama-sama ahli sunnah, maka dikedepankan rahmat. Meskipun temannya keliru, meskipun berucap tentang Nabi. Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau bicarakan adalah tentang din, urusan agama. Tentang manhaj, tetap rahmah di kedepannya. Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni dosa Abu Abdurrahman. Dalam lafaz yang lain disebutkan, Rahimahullah Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Sesungguhnya Abu Abdurrahman ini, disebutkan oleh Aisyah, radhiyallahu ta'ala, apa sebelumnya dikatakan, Abu Abdurrahman adalah orang yang suka umrah bersama Rasulullah. Tidaklah Rasulullah umrah kecuali beliau bersamanya. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Ini bantahan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan Ibnu Umar ketika itu dengar. Karena Aisyah tinggal di masjid. Dan kejadian ini di masjid Nabawi. Dan Ibnu Umar ketika itu dengar dan tidak membantah sama sekali. Membenarkan ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan tidak ada istilahnya tersinggung. Kenapa? Alasannya tidak ada kalimat-kalimat tersinggung. Karena mereka adalah orang-orang yang paling berakhlak sesama mereka. Dan ini harus kita perhatikan. Qala lahu rajulun, maka berkata seorang lelaki kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, lawajibtu. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh sangat menyenangkan bagi kami. Kami akan senang, annaka dzakartana, kalau Anda mengingatkan kami, mengisi pelajaran-pelajaran, kullal yawm, kalau kamu berikan kepada kami setiap hari. Berikan nasihat kepada kami setiap hari. Berikan ta'lim kepada kami setiap hari. Itu akan sangat menyenangkan bagi kami. Fakawala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, amma innahu yamna'uni min dhalik. Hanya saja, yang mencegah diriku untuk melakukan hal yang seperti itu, anni akrahu an ulil lakum. Saya khawatir. Saya hanya tidak suka kalau saya umilat, saya akan membuat kalian bosan. Wa inni ataqawwalakum bil maw'idhah, sesungguhnya saya ataqawwalakum kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, yataqawwaluna ay yata'ahadna, mengikat perjanjian. Wa inni ataqawwalakum, hanya saja saya mengikat perjanjian bersama kalian bil maw'idhah, membuat jadwal tetap bil maw'idhah, untuk memberikan nasihat-nasihat. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqawwaluna, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat jadwal kepada kami. Lihat dengan nasihat-nasihat. Mukhafatatan, mengkhawatirkan. Kami khawatir, Rasulullah pun sangat khawatir. Sarmati alaina, Rasulullah khawatir kalau kami itu bosan. Demikian Abdullah bin Mas'ud mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta taklim setiap hari, beliau menolak. Karena beliau mengkhawatirkan sebagaimana kekhawatiran Rasulullah SAW kepada para sahabat. kalau diberikan setiap hari, setiap saat, dikhawatirkan orang yang mendengarnya akan menjadi bosan, dan kalau sudah bosan, akan meninggalkan. Itu dikhawatirkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya seorang yang memberikan nasihat, hendaknya tidak mulul. Hendaknya mereka para wa'il, orang yang suka memberikan nasihat, diberikan waktu-waktu tertentu. Jangan setiap saat, setiap keadaan yang akan menjadikan manusia bosan. Karena tidak semua manusia senang diberikan nasihat setiap hari. Kadang ada setiap saat diberikan nasihat. Ada yang senang kalau mendapatkan nasihat dua hari sekali. Ada yang senang mungkin setiap saat mendapatkan nasihat. Karena manusia bertiga-tiga. Dan dari sini pun menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan yang paling terbaik adalah amalan yang kontinu meskipun nilainya sedikit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengisi pengajian, ketika memberikan jadwal, ketika memberikan ilmu, ketika memberikan peringatan, tidak setiap hari ternyata. Ternyata beliau memberikan ilmu khusus pada setiap minggunya. Karena dikhawatirkan orang yang mendengarkan akan menjadi bosan. Dan inilah yang dimaksud oleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwaha wa in qadda. Amalan yang terus-menerus meskipun amalan tersebut sedikit. Dia suka salat witir meskipun cuma 3 rakaat itu lebih baik. Kalau dia lakukan kontinu daripada dibandingkan dengan salat witir yang dia sempurna 11 rakaat akan tapi cuma sekali dia lakukan. Dibandingkan dengan sholat yang 3 rakaat tapi dia tiap hari, itu lebih afdal daripada dia sholat 11 rakaat akan tapi cuma seminus sekali. Al-Muhib Adwamah. Yang jelas, yang paling afdal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan oleh orang tersebut, meskipun amalan yang sedikit tidak banyak. Dan kemudian, termasuk pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah, hendaknya mereka para penuntut atau para pemberi penasehat. Orang-orang yang akan memberikan nasihat, hendaknya mereka ketika menyampaikan nasihat-nasihatnya, dia gunakan kalimat-kalimat yang menyentuh. Kalimat-kalimat yang akan menjadikan orang yang mendengarnya akan menjadi rindu kepada kampung akhirat. Orang yang mendengarnya akan rindu ingin berjumpa kepada Rabbnya, Rabbul Alamin, Yaumul Salam. Hari pertemuan antara makhluk dengan Rabbnya. Dan tidak akan bisa para wa'il, para pemberi penasehat, bisa memberikan wasiat-wasiat yang bagus, kecuali kalau mereka sudah punya ilmu. Maka wajib, bagi siapa ingin memberikan wasiat, bagi siapa ingin memberikan nasihat, hendaknya dia persiapkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian hadis selanjutnya. قال نووي رحمه الله تعالى وعن ابي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما dari sahabat yang mulia yang telah mendapatkan janji akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu Ammar bin Yasir. Orang yang pernah disiksa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, badannya penuh sayatan, direndam ke dalam air, disetrika kepalanya, sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur dalam keadaan tidak sadar. Radhiyallahu ta'ala dan beliau terampuni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan Ammar bin Yasir, Sumayyah dan Yasir, keluarga Yasir radhiyallahu ta'ala, maka Rasulullah cuma bisa sedih. Tidak punya kekuatan untuk membela keluarga Ammar bin Yasir ketika itu. Karena masih lemah. Beliau masih sedikit pengikutnya. Belum banyak pengikutnya dan pembelanya. Maka Rasulullah cuma bisa mengatakan sabrun ya ala Yasir. Sabar, wahai keluarga Yasir. Tidaklah balasan bagi kalian ilal jannah. Tidak ada balasan bagi kalian kecuali surga. Sabar, sabar, sabar. Maka mereka pun bersabar. Dan Rasul menjanjikan surga di antara ibunda Ammar bin Yasir itu semuanya syahidah. Wanita yang pernah syahid yang pertama kali dalam Al-Islam itu semuanya. Radhiyallahu ta'ala. Ammar bin Yasir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna tulam salati rajul," sesungguhnya panjangnya salat seorang lelaki, "wa qisara khutbatih," dan ringannya, ringkasnya khutbahnya pada hari Jumat. Salatnya panjang, khutbahnya ringkas. Itu merupakan ma'innatun min fiqhi. Itu menunjukkan akad ma'innah dalamnya, min fiqhi, daripada ilmu fiqhi, pemahaman dia terhadap agama. Fa'atilus sholata. Maka perintah dari Rasulullah SAW, maka dipanjangkanlah sholatnya, diperpanjang sholat, baca dengan tajwid. Wa'atilus khutbah. Dan ringkaslah khutbahnya. Ruahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, rahmatullah alaih. Kata Imam Nawawi, rahmatullah alaih, ma'innatun mimim nuftuhah, mimnya dibaca fathah, ma' tamma hamzatu maqsuratun, kemudian hamzahnya dibaca kasrah, ma'i. Tamma nunun musyaddadah, kemudian nun dibaca dengan tasydid keras, ma'in. Demikian maknanya alamatun dalatun ala fisik. Artinya adalah tanda yang menunjukkan bahwasanya orang ini faqih. Orang ini faqih ketika dia khutbah Jumat di hadapan mereka manusia, tidak menjadikan manusia bosan. Dia khutbah dengan ringkas, padat, penuh dengan makna, sementara sholatnya, dia panjangkan sholatnya. Ini tanda-tanda orang ini faqih. Angkatabi barakallahu fikum, ketika seorang khutbah dan termasuk kefakihan seorang ketika khutbah menyampaikan pidato khutbah Jumatnya, maka itu pun tergantung dari madu'i. Kalau madu'unya dan sesuai dengan topiknya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pandai-pandai untuk mencari bahan-bahan khutbah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga selesai penulisannya. Buku khutbah saya, dan insya Allah saya akan bagikan secara cuma-cuma. Insya Allah utang. Disebutkan di situ tentang akhlak atau adab-adab seorang khutbah. Yang saya harapkan ikhwanana, teman-teman kita semua, bisa menyampaikan khutbah di hadapan mereka masyarakat. Menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Dan yang paling pertama, yang paling utama adalah wa'anzirin nas yauma ya'tihimul 'adzab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan, peringatkan mereka manusia kepada suatu hari yang akan datang azab secara tiba-tiba. Ingatkan kepada hari kiamat. Ini yang harus dilakukan oleh mereka para rasul. Jangan menyibukkan kepada persoalan-persoalan yang pelik, persoalan-persoalan yang sifatnya ikhtilaf. Jangan disibukkan kepada demikian. Maka diingatkan manusia kepada hari pertemuan mereka kepada Rabb mereka. Itu yang paling bagus. Khutbah yang paling terbaik adalah ketika seorang hamba diingatkan kepada Rabb. Diingatkan kepada hari pertemuan kepada Rabb. Ada yang dengar lagi? Ya. Saya sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut pada lain kesempatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.